pandang adik semakin rancak juo sasalan denang tak lambe datang Allah bajadi adik jo urang sasalan denang tak lambe datang Allah bajadi adik jo urang. Kijanglah lapih onan karimbo painan indah kabaliak lai tinggallah denai baputiah mato marato iun tuang si badan diri tinggallah denai baputiah mato marato iun tuang si badan diri salahnya de tak seso adi ayonan mananti mananti dagang kapu ulang tak seso adi ayonan mananti mananti denai mana berjanji hatiku sapa mato balina malie adi-adi suntiang urang hatiku sapa mato balina malie adi-adi suntiang urang. Pandang adik semakin rancak juo sasalan denai tak lambe datang Allah bajadi adik jo urang sasalan denai tak lambe datang Allah bajadi adik jo urang. Kijanglah lapih onang karimbo painan indah kabaliak lai tinggallah denai baputiah mato marato iung tuang si badan diri tinggallah denai baputiah mato marato iung tuang si badan diri salahnya denai onan bajanji indah mambari kato pasti tak seso adi ayonan mananti mananti dagang kapu ulang tak seso adi ayonan mananti mananti denai mana berjanji kini yo denai onan menyesa kehilangan adia den cinto hatiku sapa mato balina malie adi-adi suntiang urang hatiku ko sa pamatopalinan mali adi-adi suntiang urang.